pemimpin dan pengendalian diri. Tak bisa disangkali, pemimpin tak bisa tak ada dalam hidup ini. Dia diperlukan untuk membawa orang ke arah yang tepat, menggapai hidup yang lebih hebat. Tentu itu mimpi siapa saja. Karena itulah pemimpin menjadi orang yang sangat penting. Dia ada di depan memainkan peran secara luar biasa. Salah memilih jalan, maka celakalah semua yang bersamanya. Pemimpin tak boleh abai dan kehilangan kendali dalam hidup ini. Karena itulah pemimpin harus bisa mengendalikan dirinya. Karena pengendalian diri adalah bagian penting dari seorang pemimpin. Bagaimana? Dengan itu dia bisa mengayunkan langkah ke arah yang tepat, tak mudah terpengaruh oleh berbagai isu. Karena dia mampu mengendalikan diri, juga tak mudah terpancing ketika orang melontarkan kata yang menyakitkan. Ia tetap sadar diri bahwa di belakangnya ada banyak yang mengikuti. Pemimpin dan pengendalian diri menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Harus menjadi pusat perhatian dan bagaimana kita menjalaninya. Betapa pentingnya. Maka selalu menjadi pertanyaan bagi tiap diri kita. Apakah kita mampu memimpin diri kita? Atau jangan-jangan kita sendiri pun tak pernah mampu memimpin diri untuk diri sendiri. Apalagi kita memimpin orang yang lainnya. Siapapun yang menyebut diri pemimpin atau karena posisinya menjadi pemimpin, semoga sadar diri untuk melatih diri bagaimana mengendalikan diri sehingga segala sesuatu yang dilakukan terkendali dan membawa orang pada hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat menjadi pemimpin yang selalu mampu mengendalikan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.